Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Syarhu Thalathatul Usul karya Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Kita masih dalam pembahasan arkanul iman, rukun-rukun iman. Kita masuk pada rukun iman yang kelima. Faqala al-muallif hafizahullahu ta'ala al-khamisu yang kelima, al-yawmul akhir, beriman kepada hari akhir. Al-imanu bil-yawmil akhiri huwa ruknul khamis. Iman kepada hari akhir ini adalah rukun yang kelima dari rukun-rukun iman yang enam. Wal yaumul akhiru al muradu bihi yaumul qiyamah. Dan yang dimaksud dengan hari akhir di sini adalah hari kiamat. Sumia bil yaumil akhir li'annahu ba'dal yaumil awwal. Dinamakan hari akhir, hari kiamat itu dinamakan hari akhir karena hari kiamat tersebut ada setelah al-yaumil awal, setelah hari yang pertama. Apa hari yang pertama? Wa huwa yaumud dunya, yaitu hari dunia. Ad-dunya hiyal yaumul awal, maka dunia adalah hari yang pertama. Kemudian setelah hari dunia, maka ada hari yang terakhir, yaitu hari kiamat. Sehingga hari kiamat dikatakan hari akhir karena jatuh setelah hari yang pertama, yaitu hari dunia. Wal qiyamatu hiyal yaumul akhir, maka hari kiamat adalah hari akhir. Wal imanu bil yaumil akhir wal imanu bima ba'dal maut min adzabil qabri wa na'imihi. Kemudian beliau menjelaskan tentang apa itu beriman kepada hari akhir. Apa saja yang diimani? Beliau mengatakan al-imanu bil yaumil akhir, beriman kepada hari akhir, huwal imanu bima ba'dal mauti min adzabil qabri wa na'imi. Beriman kepada hari akhir adalah mengimani semua yang terjadi setelah kematian, baik berupa azab kubur atau berupa nikmat kubur. Jadi mengimani hari akhir bukan hanya mengimani terjadinya hari kiamat, tapi juga masuk dalam kategori beriman kepada hari akhir adalah mengimani semua yang terjadi setelah kematian, termasuk azab kubur, nikmat kubur, dan seterusnya. Wa su'alil malakaini fil qabr, demikian pula termasuk daripada mengimani kepada hari akhir adalah mengimani adanya pertanyaan dua malaikat di alam barzakh, yaitu di alam kubur. Dua malaikat ini akan menanyai mayit yang dikubur, yang ini dikenal dengan istilah apa? Fitnatul qabr, fitnah kubur, ujian, cobaan. Itu pertanyaan, man rabbuk wa madinuk wa man nabiyuk, siapa rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Ini adalah pertanyaan, cobaan, ujian, fitnah yang orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya maka akan mudah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dua malaikat tersebut. Adapun orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya maka akan kesulitan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kedua malaikat tersebut, sebagaimana dalam hadis yang sahih, hadis Al-Bara bin Azib. Maka kita mengimani pertanyaan dua malaikat di alam barzakh nanti. Wa kulli ma yakunu ba'dal qabri, dan juga kita mengimani semua yang akan terjadi setelah alam barzakh. Fahuwa minal imani bil yaumil akhir, maka ini adalah termasuk daripada beriman kepada hari akhir. Yaitu mengimani semua yang akan terjadi setelah kematian dan mengimani apa yang akan terjadi setelah alam barzakh. Wa kadzalikal imanu bil ba'tsi wan nusyuri. Demikian pula termasuk daripada kategori beriman kepada hari akhir adalah mengimani hari kebangkitan. Hari manusia dibangkitkan pada hari kiamat. Wal mahsyar, dan juga mengimani adanya mahsyar. Manusia dikumpulkan di padang mahsyar menunggu hisab dari Allah Subhanahu wa taala. Wal hisab, demikian pula termasuk daripada kategori beriman kepada hari akhir adalah mengimani adanya hisab, adanya perhitungan amalan. Wa waznil a'mal, dan juga mengimani ditimbangnya amalan-amalan, baik amalan yang baik atau amalan yang buruk. Wassirat, dan mengimani adanya sirat yang setiap orang akan melaluinya, dan setiap orang akan melalui sirat tersebut sesuai dengan kondisi amalannya. Ada yang melewati secepat kilat, ada yang melewati secepat angin, secepat kuda, dan seterusnya. Bahkan ada yang merangkak, bahkan ada yang jatuh, sesuai dengan kondisi amalannya ketika di dunia. Dan kita mengimani semua akan melewati as-sirat. Wal mizan, dan kita mengimani adanya mizan, timbangan amalan. Akan ditimbang amalan-amalan kita. Bahkan badan kita, tubuh kita akan ditimbang. Demikian pula catatan amalan kita akan ditimbang. Kita mengimani al-mizan alladzi tuzanu bihil hasanat wasayyi'at, yang dengannya, dengan timbangan tersebut akan ditimbang kebaikan dan keburukan, mana yang lebih berat. Orang yang lebih berat timbangan kebaikannya beruntung, sedangkan orang yang lebih berat timbangan kejelekannya celaka, binasa dia. Kemudian wal jannati wan nar, termasuk daripada beriman kepada hari akhir kita mengimani adanya jannah dan nar. Jannah, tempat yang Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. U'iddat lil muttaqin, wan nar, dan neraka, tempat yang Allah siapkan untuk orang-orang yang kafir. U'iddat lil kafirin. Fatafasilu ma yahsulu fil yaumil akhir nu'minu biha jumlatan wa tafsilan. Dan rincian-rincian apa yang terjadi di hari akhir, di hari kiamat, kita mengimani semuanya jumlatan secara umum, wa tafsilan atau secara rinci. Kita mengimani secara umum apa yang terjadi pada hari kiamat, dan juga kita mengimani secara rinci apa yang disebutkan oleh Allah dalam ayat-ayatnya, atau apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya yang merinci tentang kejadian-kejadian yang akan terjadi pada hari kiamat nanti. Kita imani secara rinci. Maka mengimani hari akhir bidayatan minal mauti ila an yastaqirra ahlul jannati fil jannah wa ahlun nari fin nar. Mengimani hari akhir itu dimulai ya, dari al maut. Mengimani kematian dan kejadian-kejadian yang akan terjadi setelah kematian. Sampai kapan? Ila an yastaqirra ahlul jannah fil jannah, sampai penduduk jannah dia masuk ke dalam jannah, wa ahlun nar fin nar, dan penduduk neraka masuk ke dalam neraka. Nah, proses dari kematian dan kejadian-kejadian yang terjadi setelah kematian, ya, kemudian hari berbangkit dikumpulkan di padang mahsyar, ya, kemudian ditimbang amalan, dihisab, kemudian melewati surat dan seterusnya sampai penduduk jannah masuk ke dalam jannah dan penduduk nar masuk ke dalam an-nar. Semua proses ini kita imani, baik secara umum atau secara tafsil rinci, sesuai dengan rincian yang ada dalam dalil. Kullu ma sahha min hadza nu'minu bihi. Semua yang sahih tentang ini, yaitu tentang kejadian yang terjadi setelah kematian sampai penduduk jannah masuk ke dalam jannah dan penduduk neraka masuk ke dalam neraka, kita semuanya mengimani. Kita imani semuanya. Apa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran dan juga apa yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadisnya yang sahih, kita mengimani semuanya. Fala nasyukku fi syai'in minhu. Kita tidak ragu sedikit pun. Kita tidak ragu sedikit pun dari apa yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya tentang hari akhir. Faman syakka fi syai'in minhu fahuwa kafir. Barang siapa yang ragu sedikit pun tentang hal ini, tentang hari akhir, fahuwa kafirun, maka dia kafir. Murtaddun anil Islam, keluar dari Islam. Kullu hadza yutlaqu alaihi al-yaumul akhir wa ma fi. Semua ini na'am disebut padanya hari akhir atau dimutlakan padanya hari akhir. Demikian pula apa yang ada atau yang terjadi di dalamnya disebut dengan hari akhir. Maka barang siapa yang ragu sedikit tentang hari akhir, maka dia kafir, murtadun alil Islam, keluar dari Islam. Mengingkari proses-proses tadi, apa yang terjadi di hari akhir, yang disebutkan dalam ayat atau disebutkan dalam hadis, kemudian dia ingkari, maka dia kafir, murtad, keluar dari Islam, karena dia telah mendustakan ayat-ayat Allah atau mendustakan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari penjelasan ringkas dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala tentang hari akhir. Dan pembahasan tentang hari akhir adalah pembahasan yang wasi', mutawwal, pembahasan yang luas, panjang, ya, karena mencakup kejadian-kejadian setelah kematian sampai seseorang masuk ke dalam jannah atau masuk ke dalam an-nar. Dan dalil-dalil tentang beriman kepada hari akhir termasuk daripada pokok-pokok keimanan, dalilnya sangatlah banyak. Di antaranya hadis yang sudah berlalu tentang hadis Jibril ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang iman, Maka beliau menjawab diantaranya ini, beriman kepada hari akhir. Kemudian juga ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala menunjukkan tentang hal ini. Bahwasanya beriman kepada hari akhir termasuk pokok-pokok keimanan, bahkan termasuk daripada rukun-rukun iman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin." Bukanlah kebajikan sekadar engkau menghadapkan wajah ke arah timur atau ke arah barat. Akan tetapi kebajikan adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan beriman kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan para nabi. Dan juga ayat-ayat yang lain yang menunjukkan bahwasanya beriman kepada hari akhir adalah pokok-pokok keimanan. Dan sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi, atau yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, bahwasannya termasuk kategori beriman kepada hari akhir adalah mengimani semua kejadian yang akan terjadi setelah al-maut, setelah kematian. Dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, min al-imani bil yaumil akhir al-imanu bi kulli ma akhbara bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mimma yakunu ba'dal maut. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, termasuk daripada beriman kepada hari akhir adalah mengimani seluruh apa yang Rasulullah kabarkan tentang kejadian-kejadian setelah kematian. Di antara yang akan terjadi setelah kematian adalah nikmatul qabr wa azabul qabr, nikmat kubur dan azab kubur. Maka wajib bagi kita untuk mengimani adanya nikmat kubur dan azab kubur. Adanya nikmat kubur dan azab kubur. Khilafan lil Mu'tazilah, berbeda dengan kondisi keyakinan Mu'tazilah. Berbeda dengan orang-orang Mu'tazilah yang mereka mengingkari nikmat kubur dan azab kubur. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman menunjukkan adanya nikmat kubur dan azab kubur. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kadzalika yajzillahul muttaqin alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin." Yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Demikianlah kami membalas, atau demikianlah Allah Subhanahu wa taala membalas orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat dalam keadaan baik-baik, yaitu dalam keadaan dia diwafatkan, orang-orang bertakwa diwafatkan oleh malaikat dalam keadaan mendapat kabar gembira dengan nikmat jannah. Yaqulun, kemudian malaikat mengatakan salamun alaikum. Keselamatan atau selamat sejahtera untuk kalian. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, masuklah ke dalam jannah karena apa yang telah kalian kerjakan. Karena telah melakukan amal soleh ketika di dunia. Perhatikan bagaimana Allah membalas orang-orang yang bertakwa. Itu orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat dalam keadaan baik. Di mana ketika malaikat mewafatkan orang-orang yang bertakwa, malaikat mengatakan salamun alaikum. Selamat sejahtera untuk kalian. Salamun alaikum. Ini juga dalil boleh mengucapkan salam dengan apa? Bentuk nakiroh. Salamun. Nakiroh. Nah. Udkhulul jannah, masuklah kalian ke dalam jannah. Ucapan malaikat masuklah ke dalam jannah, walaupun orang yang di alam barzakh ini tidak masuk ke dalam jannah, jannah yang dimaksud adalah jannah yang seluas langit dan bumi, bukan masuk ke dalam jannah itu, akan tetapi mereka masuk ke dalam nikmat jannah. Malaikat mengatakan kepada orang yang bertakwa yang diwafatkan, salamun alaikum, kemudian udkhulul jannah. Selamat sejahtera untuk kalian dan masuklah ke dalam jannah. Yaitu masuklah ke dalam nikmat jannah. Walaupun dia berada di dalam barzakh. Itu maksudnya, masuklah ke dalam nikmat jannah. Dia mendapatkan kenikmatan-kenikmatan. Sebagai awal kenikmatan jannah, dibuka pintu jannah menuju ke kuburannya. Ini dalil adanya nikmat kubur. Adapun dalil adanya azab kubur, adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala tentang Fir'aun dan pengikutnya. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan an-naru yu'raduna 'alaiha quduwa wa 'ashiya wa yauma taqumus sa'atu wa yauma taqumus sa'atu adkhilu 'ala fir'auna ashaddal 'adzab. Neraka diperlihatkan, dinampakkan kepadanya di pagi hari dan di sore hari. Neraka dinampakkan. Dan pada hari kiamat dikatakan kepada mereka, adkhilu ala fir'auna ashaddal azab, masuklah Fir'aun dan pengikut-pengikutnya ke dalam azab yang keras. Perhatikan, neraka dinampakkan, diperlihatkan kepada mereka pagi dan sore. Ini dalil menunjukkan adanya azab kubur. Neraka dinampakkan kepada mereka sebagai azab di alam kubur, di alam barzakh. Dan juga dalil-dalil yang lain, ayat-ayat yang lain yang menunjukkan adanya azab kubur. Sanu'adzibuhum marratain thumma yuradduna ila 'adzabin 'adzim. Kami akan mengazab mereka dua kali, kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar. Allah mengatakan kami akan mengazab mereka dua kali, yaitu azab di dunia dan azab di alam barzakh. Ini dua azab. Kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar, yaitu azab nar. Azab di dalam neraka. Ini juga menunjukkan adanya azab kubur. Dan ayat-ayat yang sangat banyak. Demikian pula hadis-hadis Rasulullah SAW menunjukkan adanya azab kubur. Di antaranya adalah hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu dalam Musnad Ahmad dan yang lainnya tentang fitnatul qabr, tentang fitnah kubur. Itu beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang fitnatul qabr. Adanya pertanyaan man rabbuk wa man nabiyuk wa madinuk, siapa rabbmu, apa agamamu dan siapa nabimu? Yang kemudian orang-orang yang beriman akan Allah berikan kekokohan dalam jawaban. Dia akan menjawab dengan jawaban yang benar, Rabbi Allah wa dinil Islam wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbku adalah Allah, agamaku adalah Islam dan nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu dia akan diberikan nikmat kubur. Nah, kemudian adapun orang-orang yang kafir, maka dia tidak akan bisa menjawab pertanyaan tersebut. Dia akan mengatakan hahala adri, hahala adri, hahala adri. Haha, aku tidak tahu, aku tidak tahu, aku tidak tahu. Kemudian akan diberikan kepadanya siksa kubur. Hadisnya panjang, ya. Hadis panjang dalam Musnad Ahmad yang ini menunjukkan adanya nikmat kubur dan azab, azab kubur. Demikian pula hadis-hadis yang lain, ya, di antaranya hadis dalam Sahih Muslim, dalam kitab Sahih itu Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tentang doa setelah tasyahud. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza tashahhada ahadukum falyasta'id min arba." Apabila salah seorang di antara kalian bertasyahud, yaitu tasyahud akhir dalam salat, "Falyasta'id min arba," maka mintalah perlindungan kepada Allah dari empat perkara. Yaqul, dia mengatakan, "Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam." Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari azab jahannam. Wa a'udzu bika min azabil qabr, dan aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dan aku berlindung kepadamu dari fitnah hidup dan mati. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan aku berlindung kepadamu dari keburukan fitnah dajjal. Empat perkara yang hendaknya kita berlindung kepada Allah dari empat perkara ini setelah tasyahud akhir dalam sholat. Dan sebagian para ulama berpendapat wajibnya doa ini setelah tasyahud akhir. Ya. Dari mana faedah wajib? Dari perintah. Falyasta'id min arba. Apabila salah seorang di antara kalian bertasyahud, yaitu tasyahud akhir, maka mintalah falyasta'id, maka mintalah perlindungan. Ini perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mintalah perlindungan dari empat perkara, dan asal perintah dari Rasulullah adalah wajib. Maka wajib bagi kita untuk berdoa dengan doa ini. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Berlindung kepada Allah dari empat perkara. Nah, yang menjadi syahid dalam hadis ini adalah wa'udzubika min azabil qabr. Beliau mengatakan, aku berlindung kepadaku dari azab kubur. Ini menunjukkan adanya azab kubur. Dan juga hadis-hadis yang lain yang sangat banyak yang menunjukkan adanya azab kubur. Nah, sebagai tambahan faedah tentang azab kubur, bagaimana dahsyatnya azab kubur. Diriwayatkan dalam Sunan Ibnu Majah dari hadis Hani Maula Utsman, Hani bekas budaknya Utsman radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, kana Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu idza waqafa ala qabrin baka. Perhatikan kata Hani Maula Utsman, beliau mengatakan adalah Utsman bin Affan apabila beliau berhenti di kuburan maka beliau menangis. Hatta yabulla lihyatahu, sampai tangisannya itu membasahi jenggotnya. Artinya keluar air matanya, menangis sampai membasahi jenggotnya. Faqila lahu, maka dikatakan kepada Utsman bin Affan, tadhkurul jannata wan nara fala tabki wa tadhkurul qabra fa tabki. Ya Utsman, engkau menyebutkan tentang jannah dan neraka tapi engkau tidak menangis, tetapi engkau menyebut kuburan fa tabki, tetap dan engkau menangis. Faqal, maka Utsman bin Affan menjawab, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-qabru awwalu manazilil akhirah. Kubur itu adalah awal tempat akhirat. Awal tempat persinggahan akhirat adalah kuburan. Fa in naja minhu fama ba'dahu aysaru min. Apabila selamat dari kuburan, selamat di alam barzakh, ya, maka yang setelahnya itu lebih mudah. Kalau orang selamat di kuburan, ya, maka yang setelahnya setelah alam barzakh itu lebih mudah. Fa ilam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu min. Dan kalau dia tidak selamat di alam barzakh, di kuburan, maka yang setelahnya itu lebih dahsyat, lebih mengerikan. Faya subhanallah. Ini yang membuat Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu setiap berhenti di kuburan atau melewati kuburan beliau menangis. Nah, karena dahsyatnya alam barzakh. Orang yang selamat di alam barzakh, maka dia yang setelahnya lebih mudah, sedangkan yang tidak selamat maka setelahnya lebih dahsyat dan lebih mengerikan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ma ra'aitu manzaran qat illa wal qabr afdha minhu. Tidaklah aku melihat pemandangan yang lebih mengerikan kecuali kuburan. Ya, alam barzakh. Subhanallah. Nah, kuburan atau alam barzakh adalah pemandangan yang sangat mengerikan, yang ketika seorang diazab di alam kuburan maka dia akan menjerit dengan jeritan lengkingan yang keras, yang semua makhluk mendengar jeritan tersebut kecuali jin dan manusia. Nah, makhluk-makhluk Allah yang lain mendengar jeritan orang yang diazab di alam barzakh, mendengar ceritanya, lengkingannya, ya, ketika diazab, kecuali jin dan manusia, nah, tidak mendengarnya. Nah, demikian kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pemandangan yang paling mengerikan. Beliau mengatakan, tidaklah aku melihat pandangan yang lebih mengerikan, naam, daripada kuburan, alam barzakh. Pemandangan yang sangat mengerikan, yang ketika seseorang selamat di alam barzakh maka dia akan lebih mudah untuk menjalani fase-fase yang berikutnya, sedangkan yang tidak selamat di alam barzakh maka fase-fase berikutnya akan lebih mengerikan dan lebih dahsyat. Maka ini sebagai nasihat, mau'idhah, ya, nah, bagi kita semua bahwasannya na'am alam barzakh adalah sesuatu yang pasti, kematian adalah sesuatu yang pasti, ya. Maka hendaknya seseorang mendahulukan perkara-perkara yang pasti ini, ya. Nah, yang akan terjadi daripada perkara-perkara yang masih samar atau fana, ya, dari kenikmatan-kenikmatan dunia. Nah, kebanyakan orang lalai, ya. Terlena dengan glamornya dunia, warna-warni dan gemerlapnya dunia, lupa dengan rumah tipe 21-nya, rumah yang akan dia huni, rumah tipe 21. Nah, dan ini adalah rumah masa depannya, yang kalau dia selamat, ya, di kuburan, maka akan selamat pada fase-fase berikutnya, bahkan lebih mudah. Dan ketika tidak selamat dari alam barzakh, ya, siksa di alam barzakh, maka yang berikutnya itu lebih dahsyat dan lebih mengerikan. Nah, baik. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ya, ini sebagai nasihat dan juga sebagai peringatan bagi kita bahwasannya kita akan menjalani fase-fase ini, ya. Nah, fase kematian, alam barzakh, kemudian kebangkitan, kemudian padang mahsyar, kemudian hisab, mizan, kemudian sirat dan seterusnya, sampai seseorang masuk ke dalam jannah atau masuk ke dalam annar. Nah, taib, maka orang yang cerdas, orang yang cerdas, orang yang menggunakan akalnya, maka dia adalah orang yang mengedepankan apa yang pasti tadi, alam barzakh, ya, hari kiamat dan seterusnya, lebih dia kedepankan alam akhirat atau akhirat, ya, daripada naam dunia ini. Taib, sehingga dengan demikian dia tidak terlalaikan, tidak terlalaikan dengan warna-warninya dunia, gemerlapnya dunia. Nah, taib, khawani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita cukupkan insyaallah pembahasan hari kiamat, naam, atau beriman kepada hari kiamat pada malam hari ini. Dan kita baru menyebutkan awal manazilil akhirah, awal persinggahan akhirat, yaitu alam barzakh atau kuburan. Dan insyaallah nanti faedah-faedah berikutnya pada pertemuan yang akan datang, kita sebutkan faedah-faedah tentang hari kiamat. Nah, apa yang terjadi setelah alam barzakh. Nah, barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini. Naktafi bihadzal miqdar. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.